Pertanyaan selanjutnya, nomor undian 16 putri akan membacakan surah Ar-Rum ayat 21. Persiapan untuk nomor undian 17, harap maju ke depan. Alhamdulillah, Yusyaitanirrahim.